Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan la ma'budu haqqun siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan la matbu'a haqqun siwah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, berupa kesempatan untuk terus bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita ujian berupa pandemik yang belum selesai hingga saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Di tengah kesibukan umat, di tengah ujian Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk bisa mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan sebuah kenikmatan yang amat sangat besar, yang mungkin kita seringkali melupakan dua nikmat tersebut. Oleh karenanya wajar tatkala Nabi SAW bersabda, ni'matani fihi mamaghbudun kathiru minan nas, sehat wal faragh. Dua nikmat yang seringkali kita lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat berupa kita dengan dua nikmat tersebut, yaitu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat berupa kesempatan kepada kita semuanya. Kapan kita bisa merasakan nikmat berupa kesehatan? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari kita kesehatan tersebut. Kapan kita bisa merasakan nikmat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Keluasan untuk bisa beribadah, kesempatannya amat sangat besar. Kapan kita bisa merasakan manisnya nikmat tersebut? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala cabut dari kita nikmat berupa kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah sebagai bekal seorang hamba, bekal kita semuanya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus takwa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri perintahkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekallah kalian semuanya, karena sebaik-baik bekal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah takwa kepadanya. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya umur tidak ada yang bisa menebak. Karena yang namanya usia tidak ada yang bisa menebak kapan usia kita akan berakhir. Kita hanya menunggu waktunya saja. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita ke hadapannya. Oleh karenanya bekal ketakwaan merupakan bekal yang harus senantiasa kita pupuk setiap hari. Kita upgrade setiap hari. Tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita gali, harus kita upgrade terus setiap hari. Karena apa yang kita cari di dunia ini berupa harta, anak-anak, tidak akan bermanfaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita meninggal dunia. Yang bermanfaat adalah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW sabdakan dalam Hadisnya, idza matal insan, tatkala seorang itu telah meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Tatkala seorang hamba, tatkala seorang anak Adam meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, terputuslah seluruh pahalanya. Seluruh amalannya terputus. Dia tidak bisa sholat, tidak bisa berzikir, tidak bisa berpuasa, tidak bisa berhaji, tidak bisa membayar zakat, tidak bisa beramal seperti tatkala dia hidup. Illa min thalath. Semua pahalanya akan terputus kecuali tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah. Kecuali pahala dari sedekah jariyah. Sedekah yang ia infakkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang ia keluarkan untuk membangun sebuah lembaga, untuk membangun sebuah masjid, membangun jalan untuk kaum muslimin, membuka tanah wakaf pemakaman untuk kaum muslimin. Maka inilah yang akan terus mengalir pahalanya sampai dia meninggal dunia. Selagi fasilitas-fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk beribadah, untuk belajar, untuk kemaslahatan umat, meskipun dia terbujur kaku, membusuk di dalam kuburan, pahala tersebut akan terus mengalir kepada dia meskipun dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang tidak akan terputus dari seorang hamba adalah aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ilmu yang bisa digali, yang bisa diamalkan, yang diajarkan setelah dia meninggal dunia. Oleh karenanya jangan sampai kita meremehkan menyebarkan ilmu sama sekali. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan seorang itu untuk mengajarkan ilmu agama harus titelnya demikian, tidak. Harus memiliki titel 1 2 3 tidak. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Di sana ada anak-anak, ada orang tua, ada keluarga, ada umat, ada masyarakat yang butuh akan ilmu yang kita sabarkan. Bisa jadi sepatah dua kata yang kita sampaikan kepada anak kita, sepatah dua kata nasihat yang kita sampaikan kepada orang tua kita, sepatah dua kata yang kita sampaikan kepada saudara kita, kemudian diamalkan. Bisa jadi orang tersebut mengajarkan kepada anak-anaknya, anak-anaknya mengajarkan kepada teman-temannya, teman-temannya mengajarkan kepada keluarganya, terus ilmu tersebut akan diamalkan. Selagi ilmu tersebut bermanfaat, meskipun kita meninggal dunia, pahala tersebut pasti akan mengalir. Dan ini keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Tidak ada sebuah tugas yang mulia kecuali menuntut ilmu agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar menuntut ilmu agama, tidak ada tujuan baginya kecuali untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini salah satu cara Allah mudahkan seorang hamba untuk bisa masuk surga, dengan terus mentransfer pahala orang yang mengamalkan ilmu yang ia ajarkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'u lahu. Dan doa anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, ini keutamaan mendidik anak menjadi anak yang baik, memberangkatkan anak pesantren, belajar ilmu agama, balik dari pesantren, balik dari belajar agama, menjadi anak yang baik yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Karena tidak ada yang membahagiakan seorang orang tua tatkala dia telah meninggal dunia kecuali doa orang-orang yang berada di sekitarnya kepada dia. Doa anak-anaknya, doa istrinya, doa keluarganya, dan doa orang-orang yang lainnya. Karena dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar atas dosa yang telah ia lakukan. Akan tapi dengan sedekah jariah, amal wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat, terakhir adalah doa dari anak-anaknya, dialah yang akan menguatkan dia, yang akan menambah pahalanya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, harta kita yang kita kumpulkan di dunia, bagaimana bisa menjadi harta yang akan kita bawa di akhirat? Syaratnya adalah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu yang kita pelajari di dunia bisa kita bawa manfaatnya kepada akhirat kita adalah dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Banyak orang yang butuh ajaran ilmu kita. Anak-anak masih ada, orang tua, keluarga, sanak saudara, banyak objek-objek yang bisa kita sampaikan ilmu yang kita miliki kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana anak-anak kita bisa membawa manfaat kepada kita tatkala di akhirat adalah dengan mendorong mereka untuk bisa mendoakan kedua orang tuanya tatkala di akhirat kelak. Inilah yang akan menjadi lentera cahaya di mana seorang hamba sudah menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta yang kita kumpulkan, bertumpuk-tumpuk harta yang kita kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat sama sekali. Anak-anak yang bertitel tinggi di dunia tidak akan bermanfaat sama sekali, kecuali bagi mereka orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya, ini merupakan tanbih kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin semuanya untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa membahagiakan kita di akhirat kecuali tiga amalan tadi yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seolah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah risalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala wa ra'ah yang berkaitan tentang sebab-sebab yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di hari-hari seperti ini, ya, yang mana imun dan iman harus imbang. Bahkan iman harus lebih ditingkatkan daripada ilmu kita. Karena yang namanya sebuah penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa mengambil, mengangkat penyakit tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya yang di hadapan kita semuanya. Dan salah satu kunci meningkatkan iman kita kepada Allah adalah dengan mengetahui, memahami tentang asma dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik jumlahnya, baik nama-namanya, baik maknanya, baik penerapan dari asma dan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena tujuan kita mempelajari asma dan sifat, fikih nama-nama dan sifat Allah adalah untuk memahami dan mengamalkan serta menimbulkan efek baik yang dikandung dari makna nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada pertemuan sebelumnya setelah kita pelajari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya, itu yang di Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya 99 nama? Tidak. Ya, tentu di sana ada nama-nama yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak sampaikan dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Inna lillahi 99, faman ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Apakah hanya sekedar menghafal dari 99 nama tersebut? Tidak. Kan tapi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya tingkatan menghafal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang 99 nama tersebut ada 3 tingkatan. Ya, sebelumnya sudah kita bahas apa 3 tingkatan yang dimaksud dengan menghafal. Apa 3 tingkatan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimatnya man ahsaha al-ihsa. Tingkatan yang pertama adalah ihsa'i al-fadhiha wa adadiha. Menghafal jumlah-jumlahnya dan lafaz-lafaznya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Nama-nama dan sifat-sifatnya kita hafalkan dan menghafal jumlahnya 99 tersebut. Tingkatan yang kedua adalah fahmu ma'aniha, memahami makna-maknanya. memahami makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Al-Khaliq artinya apa? Maknanya apa? Al-Muhaimin artinya apa? Al-Jabbar artinya apa? Al-Azim artinya apa? Kita pahami makna secara fikih dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Wa madlulatiha, dan kandungannya. Apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tadi? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir, Sami'ul Alim? Apa maksudnya? Kita pahami maksudnya, kita pahami makna-maknanya juga. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah du'aullahi biha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena berdoa kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya termasuk tawassul yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka berdoalah kalian dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bertawassul. Ya, mengambil wasilah dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu cara mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Tatkala kita meminta rezeki kepada Allah, kita gunakan nama dan sifatnya Ar-Razzaq. Tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala caranya, ya, Alimul Qadir, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa atas segala sesuatu. Kita gunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Itulah tiga tingkatan yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan. Qala musannifu hafizallahu taala. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah, qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bahwasanya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ya. Bahwasanya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Mengapa? Mereka sebagai orang-orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang paling takut kepada Allah. Karena merekalah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mempelajari agama, semakin dia mempelajari ilmu tauhid, semakin dia mempelajari fikih, semakin dia mempelajari tazkiyatun nufus, semakin dia mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, maka akan semakin membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intisari dari ilmu yang kita pelajari. Pelajari ilmu agama, kita mengorbankan waktu, kesempatan, ya, untuk belajar ilmu agama, tujuannya apa? Menjadikan kita sebagai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengilmui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tatkala kita belajar ilmu agama, masuk pondok pesantren, kuliah ilmu agama, belajar siang malam, tapi kok enggak takut sama Allah, maka ilmu yang kita pelajari atau niat kita mempelajari ilmu agama tersebut diragukan. Karena bagaimana kita mempelajari agamanya Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, tapi malah tidak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang salah. Entah dari niatnya atau dari caranya dan lain sebagainya. Banyak faktor yang dapat menjadikan ruh ilmu tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari. Salah satu yang menjadikan ilmu tersebut berkah, menuai keberkahan, bisa bermanfaat kepada orang yang mempelajari ilmu tersebut dan bermanfaat kepada orang lain, adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Itulah letak keberkahan sebuah ilmu. Ya, ilmu yang berkah itu tidak dilihat dari banyaknya. Bisa baca kitab ini itu, satu maktabah kitab dibaca semua. Bisa belajar ini itu, tidak. Memang betul, ya, sebuah motivasi yang baik kita mempelajari semua disiplin ilmu. Akan tapi inti sari dari ilmu syar'i adalah keberkahannya. Apa keberkahan ilmu? tatkala ilmu yang dipelajari menumbuhkan rasa takut kepada orang yang mempelajarinya. Tatkala ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi dia, si pelajar. Tatkala ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi keluarganya. Tatkala ilmu tersebut bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena hakikat ilmu adalah mantafa'a wa nafa'a. Ilmu adalah yang mana orang tersebut mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari, dan orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia pelajari. Itulah hakikat dari sebuah ilmu. Mencari keberkahannya, menjadikan ilmu yang kita pelajari membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwasannya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Akan tapi ini tidak bisa kita cap. Ya, kita menfonis orang, orang ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini urusannya, takutnya dia kepada Allah adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya yang lebih tahu adalah orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama membuat sebuah kaidah singkat atau ucapan yang mencakup dari segala permasalahan yang kita bahas barusan. Mangka nabillahi a'raf ka nabillahi kana lahu akhwaf. Barang siapa yang banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kewajiban hamba harus ia tunaikan, hak Allah yang harus ia lakukan, hak Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mensekutukannya. Barang siapa yang paling banyak mengenal Allah, kana lillahi akhwaf, maka dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mempelajari fikih asma dan sifat, tujuan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, bukan untuk sebuah ajang pamer, bukan untuk sebuah ajang ini saya sudah hafal, apalagi untuk sebuah ajang tabarruk, tidak. Tujuan kita mempelajari fikih nama-nama dan sifat Allah, bagaimana nama-nama dan sifat Allah tersebut meresap dalam hati, menimbulkan sebuah amalan, menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memudahkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fa ma'rifatullahi tuqawwi janibal khaufi wal muraqabah. Bahwa rasanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menguatkan sisi al-khauf wal muraqabah. Al-khauf apa al-khauf? Rasa takut. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabah bisa meningkatkan al-muraqabatullah. Ya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'azzimur raja', dan dengan kita mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan sifat ar-raja'. Apa raja'? Artinya penuh harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya, mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar, akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah, baik di tempat yang ramai maupun yang sepi, baik di daerah sendiri maupun di luar daerah kita. Tatkala nama dan sifat Allah sudah menancap dalam hati, bahwasanya Allah melihat kita, Tuhan kita yang di kamar juga Tuhan kita yang di luar, Tuhan kita yang dalam masjid juga Tuhan kita yang di luar masjid, Tuhan kita yang di bangkalan juga Tuhan kita yang di luar bangkalan, sama semuanya. Maka tatkala sudah meresap, akan menumbuhkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah cara. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang ingin mengajarkan manusia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi, termasuk hadis yang panjang dalam kitab tersebut. Jibril mengatakan atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal ihsan?" Apa yang dimaksud al-ihsan? Karena tingkatan dalam ibadah tiga. Yang pertama al-iman atau al-islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan apa yang dimaksud oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ada di hadapannya. Oleh karenanya, di antara cara salaf para ulama dalam memberikan resep seorang mukmin untuk khusyuk dalam salatnya adalah membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya untuk menumbuhkan khusyuk dia dalam salat. Anta budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi apakah kita bisa melihat Allah? Tidak bisa. Bahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, mengatakan lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku di dunia. Ya, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jikalau engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Inilah tingkatan ibadah atau tingkatan dalam sebuah ibadah. Bisa menumbuhkan khauf muraqabatullah dan penuh harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menancap dalam diri seorang hamba, maka tidak ada yang ia harapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pergi ke paranormal, tidak akan pergi ke tempat-tempat keramat, tidak akan pergi ke tempat-tempat laut, pohon, batu, tidak. Tapi dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki Allah, untuk apa menjadikan orang lain sebagai wasilah? Untuk apa menjadikan sesuatu yang dia merupakan makhluk Allah juga sebagai sebuah wasilah? Nabi tatkala sudah menancap dalam hati, maka kuat hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzidu bil fil imanil abdi, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan iman seorang hamba, dan itu yang kita harapkan dalam ibadah salat kita, membaca Al-Qur'an kita, ya, sedekah kita, belajar ilmu agama kita, tujuannya apa? Ingin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, penulis di sini menjadikan resep awal meningkatnya iman seorang hamba kepada Allah adalah dengan mempelajari ilmu agama, belajar tauhid, belajar fikih, belajar adab, belajar tazkiyatun nufus, mensucikan hati, tujuannya adalah untuk menambah iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah yang kita ketahui bahwasanya al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan sebuah ketaatan. Oleh karenanya kita merasakan iman kita sangat bertambah pada bulan puasa karena kita senantiasa mengisinya dengan ketaatan. Kita merasakan bagaimana iman sedikit demi sedikit turun di luar bulan puasa karena kita sedikit atau mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuthmiru anwa'an katsiratan min al-ibadat. Ya, bahwasannya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akan menganakpinakkan sebuah ibadah. Baca Al-Qur'an bisa mengajarkannya, beribadah kepada Allah bisa, setelah beribadah ada zikir, ada doanya. Itulah ciri khas dari sebuah amalan kebaikan. Ciri khas dari sebuah amalan kebaikan adalah menganakpinakkan, mengajarkan atau mengajak kita untuk beribadah yang lainnya. Begitu juga sebuah kemaksiatan. Ciri khas dari sebuah maksiat adalah menggiring kita untuk melakukan maksiat yang lainnya. Tapi ingat, innal hasanat yudhibnas sayiat. Bahwasanya amalan kebaikan itu akan menghapus amalan-amalan kejelekan. Tatkala sudah habis, maka akan menambahkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila hadil ma'rifati wala tariqa ilaiha illa tadabburi kitabillah wa ma ta'arrafa bihi subhanahu ila ibadatihi ala alsinati rasulihi min asma'i wa sifati wa af'ali. Dan tidak ada cara, jalan untuk kita bisa mencapai derajat tersebut kecuali dengan kita mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ya tajwidnya, tahsinnya, tafsirnya, makna-maknanya, dan menghafal. Dengan harapan menghafal tersebut akan memudahkan bagi kita untuk bisa mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama yang kita pelajari diambil dari Al-Qur'an, dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, maka menghafal Al-Quran tersebut merupakan salah satu cara bagaimana ilmu yang kita pelajari menancap dalam hati. Wa ma nazahu wa ma ta'arrafa bihi subhanahu ila ibadatihi ala alsinati rasulihi min asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Kemudian juga dengan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi, kita pelajari dan kita amalkan. Wa ma nazaha nafsahu anhu mimma la yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi subhanahu. Dan berusaha menghindari diri kita dari apa-apa yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis di sini menjelaskan tentang sebuah ucapan yang amat sangat panjang ini, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Akan tapi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasannya orang-orang yang menyelisihi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya, berusaha mentakwil, berusaha memikirkan secara logika, berusaha menyamakan ini dan itu, mereka merupakan orang yang lebih awam daripada orang awam. Bahwasanya tingkat ilmu yang mereka miliki, yang mereka mengklaim bahwasanya ini muncul dari sebuah kecerdasan, bisa mentafsir, bisa mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengubah makna-maknanya, menyerupainya dengan makhluk, mereka itu termasuk orang-orang yang terbelakang daripada orang-orang yang awam. Mending orang-orang yang awam sekalian daripada orang-orang yang demikian. Seperti orang-orang liberal, orang-orang yang mengklaim bahwasanya agama itu sama semuanya, semuanya bisa masuk surga. Orang Kristen juga masuk surga, orang Yahudi juga masuk surga, orang ini juga masuk surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Sungguh aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Kemudian menjelaskan, "Tsumma bayyana annal awwam ahsana halan min haula." Bahwasanya orang-orang yang awam itu lebih baik daripada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang menyamakan semua agama, berusaha berpikir secara logis, mengapa ya ibadah haji itu ke Mekah? Kenapa enggak di negara sendiri aja? Mengapa sholat maghrib 3 rakaat ditafsir semuanya? Mengapa sholat isya 4 rakaat? Mengapa dikir itu setelah sholat ditafsir semuanya dengan akal mereka? Padahal tidak semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus berusaha mencari. Ada syariat ibadah yang kita harus tawakuf, kita harus diam, tidak bisa melampaui apa yang diketahui Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, luas sekali. Padahal ilmu yang kita miliki itu terbatas. Salah seorang ulama pernah mengatakan, "Inna nadrata tantahi ilahi," bahwasanya sebuah pandangan itu memiliki batas. "Fa'lam anna nadratallahi la tantahi ilahi." Ketahuilah bahwasanya ilmu dan pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kita menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakini bahwasanya setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita itu pasti baik. Pasti ada hikmahnya. Mengapa salat maghrib 3 rakaat? Pasti ada hikmahnya. Tapi mungkin hikmahnya tidak bisa kita ketahui, Allah rahasiakan. Ada hikmah yang kita bisa ketahui, seperti haji, tujuannya adalah untuk apa? Mempererat ukhuwah. Haji tujuannya adalah untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin. Haji tujuannya untuk mengingat kematian. Dari mana? Dari pakaian ihram yang mereka pakai. Semuanya sama, presiden semuanya sama pakaiannya putih. Tapi di sana ada ibadah-ibadah yang kita tidak bisa mengetahui hikmahnya. Tujuannya kita belajar tawakuf, diam di situ dan tidak berusaha menelusuri dengan akal kita yang dangkal. Oleh karena beliau menjelaskan, "Tsumma bayyana annal awwam ahsana halan min haula." Keadaan orang-orang yang awam, yang minim dalam ilmu agama, lebih baik daripada mereka. Berusaha menimbang ilmu agama dengan logika. "Wa aqwa ma'rifatan bi rabbihim minhum." Bisa jadi orang-orang yang awam, orang-orang yang minim ilmu agamanya, lebih lurus fitrahnya daripada mereka. Orang-orang yang berusaha menyamakan ilmu agama dengan akal pikiran mereka, ya, menimbang ilmu agama dengan logika, berusaha mencocokkan ilmu dengan akal yang mereka pikirkan, dan tidak manut dengan syariat Allah. Harusnya itu demikian. Harusnya haji itu enggak usah Ka'bah, ke tempat lain aja. Harusnya uang-uang yang dikumpulkan untuk haji itu lebih baik disalurkan ke tempat yang lainnya. Ini kata mereka. Mereka bertitel sampai S3, profesor, akan tapi ilmu yang mereka miliki tidak berkah. Ya, oleh karena sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang mengomentari orang-orang Yunani yang Allah berikan kecerdasannya amat sangat tinggi. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hidup bersamaan dengan orang-orang Yunani tatkala itu. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, hum qaumun yu'tunallaha zaka'an wa la yu'tunallaha zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kecerdasan, tapi bukan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesucian hati. Tatkala mengomentari orang-orang ahli kalam, orang-orang filsafat dari kalangan kaum muslimin yang berusaha menimbang ilmu agama dengan logika, maka muncullah ucapan beliau yang terus diucapkan oleh para ulama sampai sekarang. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kecerdasan, cerdas mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka kesucian hati. Padahal ilmu, tujuan yang kita pelajari dari sebuah ilmu agama adalah bagaimana ilmu yang kita pelajari bisa mengangkat kebodohan dari diri kita. Tapi ingat, membarengi ilmu agama itu perlu dengan hati yang bersih. Ilmu agama itu sebuah ilmu yang bersih, suci. Butuh tempat yang suci juga dalam hati. Butuh hati yang bersih. Meskipun ilmunya bersih tapi hatinya kotor, hatinya masih ya kotor dengan sebuah kemaksiatan, maka ilmu yang bersih itu pun akan menjadi kotor seiring dengan kotornya hati yang kita miliki. Mau sebersih apapun air dari gunung apapun, ya, air diberikan kepada kita, tapi kita punya gelas yang kotor, enggak pernah dibersihkan atau bahkan berkarat, tetap air tersebut pasti akan menjadi kotor. Begitulah dengan ilmu. Sebersih-bersihnya ilmu kita belajar Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, tapi hati ini masih entah bagaimana, maka ilmu tersebut pun pasti akan dipengaruhi oleh hati yang kotor. Ya, benar belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi ada niat yang lainnya. Mungkin menusuk Islam dari dalam sebagaimana orang-orang orientalis dan sebagainya. Bisa jadi ilmu yang dia pelajari justru malah menjadi malapetaka bagi orang tersebut. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, bisa jadi Al-Qur'an yang kita pelajari hujjah nanti pada hari kiamat, membela kita pada hari kiamat. Tapi bisa jadi Al-Qur'an yang kita pelajari justru malah menjadi bumerang yang akan menyerang kita nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya penulis di sini menyampaikan bahwasanya mempelajari fikih, nama-nama dan sifat Allah tidak hanya butuh ilmu saja, tapi butuh basirah, butuh sumber-sumber ilmu yang baik, Al-Quran, Sunnah, dan guru yang bisa menuntun seorang tersebut mempelajari nama-nama dan sifat Allah dengan pemahaman yang benar. Kemudian, faida tamamal tahal ammah, apabila engkau mempelajari atau merenungi keadaan ammah, keadaan orang-orang yang awam. Alladzina laisu mu'minina inda aktsarihim, bisa jadi mereka itu bukan orang-orang yang beriman, ya. Ra'aitahum atamma basiratan minhum, engkau akan melihat mereka itu lebih memiliki basirah, memiliki pandangan yang baik, fitrah yang lurus daripada orang-orang yang selalu menimbang agama dengan logika. Wa aqwa imanan, bisa jadi orang-orang yang awam, orang-orang yang tinggal di desa, orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang mungkin terpencil, bisa jadi memiliki iman yang justru malah lebih tinggi daripada orang-orang yang senantiasa menimbang agama dengan logika mereka. Wa'adhama tasliman lil wahyi, bisa jadi orang-orang yang awam minim ilmu tersebut lebih menerima wahyu, lebih menerima Al-Quran, lebih menerima firman Allah, lebih menerima hadis daripada orrang-orang yang seperti itu. Wa inqiyadan lil haq, bisa jadi orang-orang yang awam ilmunya lebih bersandar kepada, lebih mudah menerima kebenaran, karena masih lurus fitrahnya, karena masih baik, ya tidak tercampuri pemikiran-pemikiran syubhat yang bisa menyerang seorang muslim, ya. Tentu ini merupakan sebuah alarm bagi kita untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang senantiasa kita panjatkan dalam ibadah salat kita adalah ihdinash shiratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan keistiqomahan dalam hati kita, keistiqomahan dalam hati, dan keistiqomahan untuk terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, kita berlindung daripada orang-orang yang maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Seperti orang-orang Yahudi yang berilmu tadi tidak mengamalkan ilmu mereka. Waladhdallin, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang tersesat. Disampaikan oleh para ulama, maksud dari waladhdallin adalah mereka orang-orang Nasoro yang mereka memiliki semangat ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Tapi seorang muslim adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Karena ibadah kita, segala tindak tanduk kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana rahimahullah nabbaha qabla hada ala ahmiyatil basirati fi tauhidil asma'i was sifat wa fiqhiha. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memperingatkan sebelum kita mempelajari, sebelum atau di tengah-tengah kita mempelajari fikih asma dan sifat, perlunya al-basirah. Tujuan ilmu yang benar fi tauhidil asma was sifat, dalam mengimani tauhid nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa fahmiha ala nahdi salafis salih, dan berusaha memahami nama-nama dan sifat-sifatnya di atas pedoman para salafus salih. Karena yang dijadikan kita patokan dalam ibadah itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka lah timbangan ilmu, mereka lah timbangan amalan ibadah kita. Wa ala ahammiyatil hadri min sibahi ahlil kalamil batil mufsid li hadat tauhid, dan senantiasa kita berhati-hati dari segala macam syubhat, segala macam kerancauan dalam pemikiran, terutama syubhat-syubhat dari ahli kalam. Ahli kalam, orang-orang filsafat dari kalangan kaum muslimin yang senantiasa menimbang ilmu agama dengan logika, syariat Allah dengan logika, yang merusak agama dan merusak tauhid yang satu ini. Karena tauhid yang satu ini, fikih asma dan sifat, sangat rentan. Ya, sangat rentan diberikan syubhat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tetapi bisa jadi mereka malah menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa saya indeks dulu sebelum adanya Google. Sebelum adanya Google, Ustaz Amnur Rafiq punya kitabnya besar. Segini. Lebarnya itu Allah alam segini setahu ana. Itu merupakan indeks hadis. Sebelum ada Google, ya, para ulama dahulu mencari hadis itu dengan kamus itu. Jadi misalnya mencari kalimat an-niyah, dicari huruf nun. Di situ akan ditemukan bahwasanya kalimat an-niyah disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, disebutkan. Kan, tapi kita tahu siapa yang menulis kitab tersebut. Yang menulis tersebut adalah orang orientalis. Hafal Quran, hafal hadis, tapi justru malah yang ia pelajari buat indeks hadis, tujuannya mencari kesalahan dalam agama Islam. Kamus Al-Munjid yang menjadi rujukan thullabul ilmi dalam mencari bahasa, dalam mencari arti dalam bahasa Arab. Karena kamus atau mu'jam itu ada kamus yang diartikan dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi di sana ada bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Arab. Kamus Al-Munjid, siapa pengarangnya? Orang Nasrani. Tatkala beliau menjelaskan tentang makna Isa bin Maryam, karena di sana terbagi menjadi dua. Ada kamus yang menjelaskan tentang makna sifat, dijelaskan. Di sana juga ada makna atau kamus yang menjelaskan tentang a'lam, tokoh-tokoh terkenal termasuk para nabi dan para rasul. Tatkala beliau menjelaskan Isa bin Maryam, apa beliau menjelaskan? Ibnullah. Isa bin Maryam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana pemikiran itu bisa masuk dalam pemahaman atau karya-karya yang ditulis. Hada wallahu ta'ala alami sawab. Mungkin hanya ini bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.